Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmiddin. أيها المسلمون عباد الله وهي أمت إسلام همبا الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyelesaikan pembacaan kitab Syarahu Sunnati lil Barbahari rahimahullah. Kitab Syarhu Sunnah milik Imam Al Barbahari rahimahullahu taala, semoga Allah subhanahu wa taala merahmatinya. Wa biiznillah di malam hari ini kita akan baca kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, lil imami ahli sunnati wal jamaati Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala, milik imam ahli sunnah wal jamaah, kunyah beliau Abu Abdullah, namanya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Semoga Allah subhanahu wa taala merahmatinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau dilahirkan pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, dan beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah seorang ulama ahli hadis dan seorang ulama ul-Islam. Beliau dilahirkan di Marwa. Marwa saat ini berada di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran, di kota Baghdad, Irak. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Hambal itu tulisannya nun ketemu ba, Hambal dibaca Hambal. Nun ketemu ba, biasanya dalam Al-Quran itu ada tulisan huruf mim kecil di atasnya, Hambal dibaca Hambal, asalnya Hambal. Sebagaimana mimbar ini, mimbar ini mim, nun, ba dan ro, minbar. Nun ketemu ba menjadi mim kecil sehingga disebut mimbar. Radikan. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Tahu Ahmad bin Muhammad bin Hambal, beliau dikenal sebagai Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imamu Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau menguasai untuk pertama kalinya dari berbagai cabang ilmu adalah ilmu Al-Quran. Adalah ilmu Al-Quran. Beliau menghafal dan hafal Al-Quran itu, beliau hafal Al-Quran itu pada usia 15 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan 14 tahun. Iya. Jadi ketika usia beliau 15 tahun, beliau telah selesai menghafal kitab suci Al-Quran. Iya. Dan bahkan beliau telah mempelajari Khatul Arabi, tulisan Arab, ilmu nahu, di saat beliau berusia 15 tahun. Beliau mempelajarinya, ilmu tata bahasa, ilmu bahasa Arab, dan ilmu tulis Al-Quran di saat beliau berusia 15 tahun. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah memiliki bentuk fisik tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Imam Ahmad rahimahullah, wajahnya, wajah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tampan, ganteng orangnya. Dan di jenggotnya masih ada warna hitam. Selain warna putih yang mendominasi jenggotnya, masih ada warna hitam pada jenggot Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau senang berpakaian tebal dan menyukai warna putih. Beliau suka berpakaian tebal dan menyukai warna putih. Bersorban dan memakai kain. Ini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan kulit beliau sawo matang. Sawo matang itu apa? Coklat. Kulit dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berwarna coklat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bab awal dari kitab ini diberi tema atau judulnya At-tamassuku bima kana alaihi sahabatu wal iktida'u bihim. At-tamassuku bima kana alaihi as-sahabatu wal iktida'u bihim. Berpegang teguh, ini artinya ya, berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, wal iktida'u bihim, dan mengambil teladan dari mereka, mengambil teladan dari para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka. Disebutkan di dalam matan yang disyarah oleh Syekhul Allamah Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah ta'ala, قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري رحمه الله تعالى قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماكي قال حدثنا أبو محمد الحسن قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول في شهر ربيع الأول من السنة 93 من الهجرة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار. Sampai di sini dulu ya. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala beliau hafizahullahu ta'ala berkata al-imam al-lalakai rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, telah memberitakan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukri. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Ahmad bin As-Samaki. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Anbar qira'atan alayhi min kitabihi fi shahri rabi'in al-awwal. Dengan dibacakan kitab dan dibacakan kitabnya kepadanya pada bulan Rabiul Awal min sanatin 93 tahun 293 Hijriah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri di Tinnis. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Abdus, nama orang ini, bin Malik Al-Abtar. Namun matan kitab Usuli Sunnah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, ada dua nuskhah, nuskhotan. Ada dua nuskhah. Dan yang tadi kita baca adalah salah satu nuskhah dari matan usuli sunnah, dari matan prinsip-prinsip sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, milik al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Adapun nuskhah yang lain, iya, qala syekhul imam Abul Mudhaffari Abdul Maliki bin Ali bin Muhammadin Al-Hamdani. Al-Hamdani ini ada yang menulis dengan tulisan ha, hadada, Al-Hamdani. Ada yang menulis dengan ha, halehir, Al-Hamdani. Haddatsana syekhu Abu Abdullah Yahya ibn Abil Hasani ابن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشرون المعدل قال حدثنا عثمان bin Ahmad bin Samaki. Sampai di sini bertemu. Sampai di sini. Iya, ada yang menyebutkan dengan ucapan haddatsana. Telah berkata Syekh Imam Abu Mudhaffar Abu Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami Al-Syeikhu Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna, telah menceritakan kepada kami ayahku Abu Ali. Abu Ali ulama di sini. Telah menceritakan kepada Toyib, telah menceritakan kepada kami ayahku Abu Ali Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin Al-Banna telah menceritakan kepada kami Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bushran Al-Mu'addal dan telah menceritakan kepada kami Utsman bin Ahmad bin Sammak. Sampai di sini bertemu hatani nuskhatan, ada dua nuskhah, dua cetakan tentang matan usul sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, prinsip-prinsip sunnah milik Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa bi isnadaini mukhtalifain, dengan dua jalur periwayatan yang keduanya berbeda. Yang keduanya berbeda. Ahaduhuma yashuddul akhar. Keduanya saling menguatkan. Walaupun berbeda di awalnya, namun kedua matan usuli sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Walaupun memiliki perbedaan di awalnya, namun kedua nuskho ini bertemu sampai pada jalur Utsmanu bin Ahmad bin Sammak rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Tayyib. Yashuddu al-akhir, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai ada yang punya nuskho berbeda, sehingga ketika dia baca sesuai dengan nuskho yang ada pada kitabnya, ketika dia mendengarkan nuskho yang lain dibaca, dia temukan ada perbedaan dengan nuskho yang dia pegang. Kemudian dia mengatakan nuskho ini yang benar, nuskho itu salah. Padahal kedua nuskho ini memang berbeda pada awalnya, namun menguatkan satu dengan yang lain dan bertemu pada jalur, pada jalan Utsman ibnu Ahmad ibnu Sammak. Inilah pentingnya al-ilmu. Inilah pentingnya ilmu. An-nafi', ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tayyib. Qala hadatsani Abdus. Qala hadatsani Abdus. Abdusu Ibnu Malik al-Attar. Qala sami'tu, qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yakul, beliau mengatakan, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Abdus bin Malik Al-Attar. Abdus bin Malik Al-Attar rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, saya telah mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau berkata usul sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallama wal iktida'u bihim watarkul bid'i. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Wa tarku al-khusumati. Wa tarku al-khusumati wal-julusi ma'ashabil ahwa'i. Wa tarku al-mira'i wal-jidali wal-khusumati fid-dini. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, dan mengambil teladan pada mereka, mengambil teladan dari para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah wa tarkul bid'ai, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Setiap bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa tarkul khusumati wal julusi ma'ashabil ahwa'i, meninggalkan permusuhan dan duduk-duduk dengan ahli ahwa, pengekor hawa nafsu, tidak duduk bersama mereka, tidak duduk bersama ahlul bidah, tidak duduk bersama pengekor hawa nafsu. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, meninggalkan perdebatan dan adu argumentasi, adu argumen ini, adu hujah, serta pertikaian dalam urusan agama, serta pertikaian di dalam urusan agama. Secara sedikit dibantah, adu argumen. Iya. Kalau Imam Ahmad rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, beliau menyebutkan di dalam matan ini, di dalam matan prinsip-prinsip sunnah untuk meninggalkan perdebatan dan adu argumen, adu argumentasi, serta pertikaian dalam urusan agama. Ayuhal muslimuna ibadallah. Al-Syeikh Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh, beliau mengatakan hadhihi niskhatun, beliau menyebutnya niskhah. Iya, beliau menyebut nuskhah itu dengan niskhah. Radigan. Kama sami'tumul isnad, sebagaimana yang kalian dengar al-isnad, haddathana, haddathana, itu al-isnad, jalur periwayatan. Hiya biriwayati Abdus ibn Maliki al-Abtar, dengan riwayat Abdus bin Malik Al-Attar rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Wahia bin ashabi Ahmad rahimahullah ta'ala, dan Abdus bin Malik Al-Attar rahimahullah ta'ala adalah ashabu Ahmad rahimahullah, teman Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, ulama yang bersama Al-Imamu Ahmad rahmatullahi alaihima, Dari mana kita mengetahui Abdus bin Malik Al-Attar rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, adalah teman atau ulama yang bersama Imam Ahmad rahmatullahi alaihima. Bidalili qawlihi haddathana, kita mengetahuinya dari kalimat, dari ucapan haddathana, telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami. Wa kanu qadiman yasnauna bil isnad, pada masa ulama terdahulu mereka menyebut haddatsana ini dengan isnad. Wa manzilatul isnadi 'indal qudama 'aliyah, dan kedudukan al isnad atau kedudukan jalur periwayatan ilmu ini, kedudukan jalur periwayatan di sisi para ulama terdahulu, aliyah, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Qala al-Imam Abdullah bin Mubarak alaihi rahmatullah atau ghairuhu, disebutkan oleh al-Imam Abdullah bin Mubarak alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, wa ghairuhu atau ghairuhu atau yang lainnya, al-isnadu minad-dini, isnad atau jalur periwayatan itu termasuk bagian dari agama, termasuk bagian dari agama. Walau lal isnadu laqala man syaa fi dini masyaa, walau lal isnadu laqala man syaa fi dini masyaa. Sekiranya bukan isnad, sekiranya bukan jalur periwayatan, maka siapapun akan berkata di dalam urusan agama. Siapapun dia akan berkata di dalam urusan agama. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Minhajus Sunnah, di dalam kitab Minhajus Sunnah Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin mengutip ucapan suatu kelompok, barang siapa yang ingin mengutip ucapan suatu kelompok, hendaknya dia menyebutkan siapa yang mengucapkan dan siapa yang menukilnya, siapa yang mengutipnya. Kalau tidak demikian, semua orang mampu untuk berdusta. Semua orang mampu untuk berdusta. Iya, jika ada berita sampai kepada kamu, tanya dulu, berita ini dari siapa? Siapa yang mengatakannya? Benar atau tidak? Ini. Jangan berita sampai kepada kamu langsung disebar, kamu belum tahu dari siapa, siapa yang mengatakannya, punya bukti ilmiah atau tidak, benar atau tidak, kamu sudah sebar, ternyata setelah engkau sebar salah. Harus ada pertanggungjawaban ilmiah. Kalau dari fulan, sebut dari fulan. Kalau dari alan, sebut dari alan. Kalau dari Syekh Fulan, dari Syekh Fulani, sebutkan dari Syekh Fulan. Kalau dari Syekh Alan, sebut dari Syekh Alan. Ini namanya pertanggungjawaban ilmiah. Iya. Harus punya bukti ilmiah. Harus punya data akurat sebelum engkau berbicara. Jangan sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat, setelah diselidiki ternyata salah ucap. Setelah disebar di tengah masyarakat, sudah dikutip dari A, dari B, sudah tersebar di masyarakat, ternyata salah sumbernya. Iya, perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, al-imamu al-Syafi'iyu rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun, seluruh ilmu selain ilmu Al-Quran menyibukkan. Illa al-haditha, kecuali hadis. Kecuali hadis. Wa illa al-fiqha fid-din, kecuali mendalami ilmu agama. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana, ilmu itu yang terdapat di dalamnya ucapan haddathana. Haddathana fulan an fulan an fulan. Iya, itu ilmu. Wa ma siwa dhaka waswasa syayatin, adapun selain itu waswasu syayatin, keraguan-raguan dari syaitan. Ini perkataan al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mengetahui ilmu dari orang-orang yang meriwayatkannya, sehingga ketika engkau berbicara tentang ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ada bukti ilmiah di sisi kamu. Demikian pula penting kita mengetahui sumber suatu berita sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikannya, karena akan ada pertanggungjawaban ilmiah dari ucapan yang kita sebutkan, dari ucapan yang kita sebar. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Penjelasan hadhihi niskha kama sami'tumul isnad, sampai kepada ucapan qala al-imamu Abdullah ibn Mubarak au ghairuhu, adalah ucapan al-shaykhu Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap perkara yang jelek dan dari setiap perkara yang dibenci. Adapun kelanjutan dari penjelasan kitab ini biiznillah akan kita sebutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam ucapan saya yang disebabkan karena ketergelinciran lisan. Yang pertama saya mohon maaf, dan yang kedua saya rujuk kepada kebenaran. Dan sebelum saya tutup grup jaga malam untuk malam ini, semoga mengikhlaskan niat-niat kalian untuk berjaga di malam hari ini. Ini himbauan secara khusus bagi malam ini, namun secara umum bagi setiap grup jaga malam, untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga keamanan kampung. Iya, jangan ada yang datang, ada yang tidak. Iya, jangan timbulkan tanda tanya bagi teman-teman yang jaga, di mana sebagian yang lain. Jika kalian beralasan kami memiliki kesibukan, kami memiliki urusan, apakah yang jaga juga tidak memiliki kesibukan dan tidak memiliki urusan? Kita semua punya urusan, kita semua punya kesibukan, walaupun urusan dan kesibukan kita berbeda-beda. Mari luruskan niat untuk menjaga keamanan kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.